الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadji hadju Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Akhibati fillah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku yang saya cintai yang semoga dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan pembahasan yang diambil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala terkait tata cara yang terjadi di dalam membaca Al-Qur'an. Beliau berpendapat bahwa membaca Al-Quran jama'atan bisautin wahid secara bersamaan dengan satu suara itu adalah perkara yang dibolehkan, dianjurkan, berdalil dengan dalil-dalil yang kemarin disebutkan, diantaranya majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah membaca kitab Allah Ta'ala, mengajarkannya di tengah mereka, melainkan akan turun as-sakinah, ketenangan, akan diliputi oleh rahmat, akan dinaungi oleh malaikah, dan Allah menyebut-menyebut mereka, Allah menyebut mereka yang hadir di majlis tersebut. Diriatkan oleh Imam Muslim Abu Dawud. Barakallahu fikum. Hadis ini adalah hadis yang umum, maka perlu adanya penjelasan, dan telah jelas bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka beliaulah yang paling sesuai amalannya dengan apa yang beliau sampaikan di antaranya dalam hadis ini. Bagaimana amaliyah beliau, tentunya itu adalah cerminan dari apa yang beliau sampaikan. Sehingga ya, pendapat yang kuat yang ini juga dinukilkan oleh beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala adalah pendapat Al-Imam Malik rahimahullahu taala, yang beliau mengingkari perbuatan semacam ini, membaca Al-Qur'an secara bersamaan dengan satu suara, karena hal itu tidaklah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang ada beliau mengajarkan kepada para sahabatnya Al-Qur'an di masjid, menjelaskannya, atau sebagaimana dinukilkan dalam riwayat Nabi alaihi salatu wasallam meminta untuk dibacakan Al-Qur'an oleh Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Satu membaca, yang lain mendengar. Satu orang atau banyak, hal ini tidak mengapa. Kemarin telah saya bacakan fatwa dari ulama kita, di antaranya Asy-Syaikh Shalih Utsaimin rahimallahu taala. Ada juga selain beliau, seperti Al-Imam Al-Albani rahimallahu ta'ala, yang beliau mengatakan bahwa hal ini termasuk perkara bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tidak pula para sahabatnya. Jadi yang benar adalah pendapat Al-Imam Malik, kemudian Ad-Dhahhak, kemudian At-Turtusi dan yang lain-lainnya. Saya nukilkan pula di sini ucapan Al-Imam Ibn Bas rahimahullah ta'ala ketika beliau menjawab soalan di mana beliau ditanya, ma huwa ra'yuddin fi tilawatil Qur'an bisautin jama'atin ba'da salati subhi wal maghrib haitsu anna ba'dal ikhwah qalu lana bi annaha bid'ah afiduna afadakumullah. Soalan yang diajukan kepada beliau, bagaimana yang benar ya pada urusan atau permasalahan membaca Al-Quran dengan satu suara setelah sholat subuh atau sholat setelah sholat maghrib. Karena sebagian saudara kita mereka berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk bid'ah, maka berikanlah faedah kepada kami, semoga Allah memberikan faedah kepadamu wahai syekh. Jawaban beliau, tilawatul Quran al-karim minal ibadat, membaca Al-Quran Al-Karim termasuk amalan ibadah dari sekian ibadah-ibadah yang begitu banyak. Alladzi syara'ahullahu, yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'ana wa ashabuhu yastami'una liyastafidu lima yaqulu lahum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an sementara para sahabatnya mendengarkan supaya mereka bisa mengambil faedah dengan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wa rubbama amara ba'dha ashabihi ay yaqra' al-Qur'ana wa yasma'. Wa huwa yasma'. Dan terkadang pula Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan sebagian sahabatnya untuk membaca sementara beliau yang menjadi pendengar. Walam yakun min sunnatihi wala sunnati ashabihi wa tariqatihim ayyatlu al-Qur'ana jami'an bi sautin wahid. Dan bukanlah termasuk sunnah beliau dan tidak pula sunnah para sahabatnya dengan membaca Al-Qur'an secara bersamaan satu suara. Walaisa hadza min sunnatihim, ini bukan cara mereka. Walaisa hadza min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini pula bukan yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Walladzina qalu innahu bid'ah humul musibun, yang berpendapat itu adalah bid'ah itulah pendapat yang benar. Lianna hadza la ashla lahu, karena membaca Al-Qur'an secara bersamaan satu suara itu tidak ada asalnya, tidak ada dalilnya. Lakin kata beliau, zakaral ulama'u anna hadza ma'as-sibyan as-sighari wal muta'allimina 'ala tariqati at-ta'lim hatta yastafid lisanuhum hatta yastaqima lisanuhum ya. Hatta yastaqima lisanuhum jami'an arju alla haraja fiha lima fihi minal inayati bitta'lim ya. Adapun yang disebutkan oleh para ulama yaitu membaca Al-Quran secara bersamaan bersama anak-anak atau orang-orang yang sedang belajar, supaya lisan mereka itu bisa pas dalam membaca Al-Quran. Yang demikian ini tidak mengapa, karena ini termasuk pada pembahasan apa? Tadarus Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Maka termasuk dalam hadis yang disebutkan tadi, wayatadarusunahu bainahum, dan saling mengajarkan di antara mereka Al-Quran. Ya. Yang mengajar membaca, kemudian muridnya mengikuti bacaan sang guru dengan satu suara. Ini maksudnya bukan bab apa? Ibadah secara tersendiri, tapi maksudnya ibadah dalam bab apa? Belajar dan mengajar, supaya lisan murid-muridnya itu tepat di dalam membaca Al-Quran. Ya. Kalau dahulu sahabat Rasulullah alaihissalatu wassalam diajarkan oleh Nabi, ya, mereka langsung paham dan bisa menirukan, karena itu adalah lisan mereka, ya, yang diajarkan oleh Nabi, tafsir, pemahaman, kemudian amaliyah, ya. Kemudian barakallahu fikum, tentunya anak-anak kecil apalagi seperti kita orang ajam, ya, sangat penting sekali untuk belajar melafazkan Al-Qur'an dengan cara yang demikian itu, yaitu at-talqin, ya, ditalqin Al-Qur'an. Baik. Jadi barakallahu fikum, kesimpulannya di sini ada beberapa bentuk membaca Al-Qur'an secara bersamaan dengan satu suara, ini yang tidak diperbolehkan. Ya, adapun dalam mengajar, ya, ini bentuk yang kedua, belajar mengajar supaya tepat lisannya dalam membaca Al-Quran, maka ini diperbolehkan. Kemudian bentuk yang ketiga, ya, yang kemarin disampaikan tentang membaca Al-Quran gantian, ya, ini juga tidak mengapa. Namanya jamaah seperti ini, membaca satu, yang lain mendengarkan, kemudian bergantian. Ini juga tidak mengapa. Ya. Hal ini juga ditanyakan kepada beliau, dan beliau berpendapat, yakni Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, hal ini tidak mengapa. Ya. Bentuknya serupa dengan apa yang dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, beliau membaca, sahabat yang lain mendengarkan. Dan terkadang Nabi alaihissalatu wassalam meminta seorang sahabat membaca, kemudian Nabi yang mendengarkan. Nah, tentunya, ya, yang harus kita perhatikan, karena qiraatul Quran yang dikatakan oleh Al Imam An Nawawi rahimahullah taala sebagai afdalu zikri mutlakon, ya, seutama-utama zikir secara mutlak. Ya. Artinya apa? Tidak boleh kita meyakini keutamaan waktu tertentu, ya, artinya ba'da subuh kita melakukan tadarus bersamaan, ya, dengan meyakini di situ ada keutamaan. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Tapi kesempatannya kalau hanya waktu itu mungkin, ya, itu tidak mengapa. Ya. Juga diperhatikan perkara-perkara yang lain, ya, seperti tidak boleh terkumpul antara laki-laki dan perempuan, apalagi, ya, satu majelis kemudian perempuan membaca, laki-laki membaca. Ya, ini tentu sudah masuk pada perkara yang lain, yaitu al-ikhtilaf, tercampurnya antara laki-laki dan perempuan. Dan perempuan semestinya tinggal di rumah, dan ketika di hadapan laki-laki tidak boleh memperbagus suaranya, ya, dilarang dalam Alkitab, yakni dalam Al-Qur'an. Wala yakhda'na bil qawli fayatma alladziina fi qulubihim marad. Tidak boleh wanita itu memperindah suaranya. Hal itu bisa apa? Memfitnah orang-orang yang hatinya lemah. Walaupun itu dengan membaca Al-Qur'an. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian pembahasan selanjutnya, fi raf'is saut bil qira'ah. membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Kita ulangi. I'lam annau ja'at ahadithu kathiratun fis sahihi wa ghairih dalatun ala istihbabi raf'is sauti bil qira'ah. Ketahuilah telah datang hadis-hadis yang begitu banyak di dalam as-sahih dan yang lainnya yang menunjukkan sunnahnya mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran. Wa ja'at atharun dalatun ala istihbabil ikhfa'i wal wa khafdhis sauti. Dan demikian pula datang asar-asar yang menunjukkan disunahkan pula untuk mengecilkan suara. Wa sanadzkuru minha tarfan yasiran isharatan ila asliha. Aku akan menyebutkan sebagian kecil dan ini telah mencukupi insyaallah taala. Qala Abu Hamid Al-Ghazali wa ghairuhu min al-ulama wa tariqul jam'i bainal akhbari wal athar al-mukhtalifati fi hadha. Untuk mengkompromikan antara dua pendapat atau dua dalil yang mengatakan bagusnya mengeraskan suara dan bagusnya mengecilkan suara. Anna hadzal israr ab'ad minar riya. Bahwa dengan mengecilkan suara itu lebih selamat dari perasaan riya. Ya, perasaan bangga diri ya, di hadapan orang lain dengan bacaan dia yang bagus. Dengan dipelankan maka terselamat dari perkara riya. Yang mana riya barakallahu fikum bisa menjadikan amal itu tidak diterima bahkan menjadi perbuatan dosa. Fi haqqi man yakhafu dzalik. Ini bagi orang yang khawatir dirinya terjatuh dalam riya. Fa illam yakhafir riya fal jahru wa raf'us sauti afdal. Maka bagi siapa yang tidak takut merasa aman ya, dari riya, dari perasaan riya, pamer, maka mengeraskan suara itu yang lebih utama. Li'annal amala fihi akthar, karena perbuatan yang sedemikian itu lebih banyak. Wali'anna fa'idatahu tata'adda ila ghairi, karena faedahnya itu bisa sampai kepada yang lain. Wan naf'ul muta'addi afdal minal lazim, sedangkan manfaat yang bisa sampai kepada orang lain bukan hanya pada diri sendiri itu lebih utama dibandingkan manfaatnya yang terbatas pada diri sendiri ya. Orang yang membaca dengan pelan ya, manfaatnya dia yang ambil, tapi ketika membaca dengan keras dia ambil manfaat, orang lain bisa ambil manfaatnya, maka ini lebih utama. Wali'annahu yuqidu qalbal qari'i, karena hal itu akan membangkitkan semangat ya, membangkitkan hati orang yang membaca. Wa yajma'u himmahu, dan akan mengumpulkan perhatiannya ilal fikri fi, dalam memikirkan memperhatikan bacaannya. Wa yusrifu sam'ahu ilaihi wa yutridun nauma, dan dia bisa mengarahkan pendengarannya kepada suara yang dia keraskan dan bisa mengusir rasa ngantuk. Wa yazidu fin nasyat, dan dengan suara yang keras itu akan menambah semangat. Wa yuqidu ghairu min na'imin aw ghafilin wa yunshituhu, juga bisa membangunkan orang lain dari tidurnya atau membangunkan orang yang lalai sehingga dia pun bangkit dan semangat. Ya. Ini barakallahu fikum, kenapa membaca dengan keras itu lebih utama? Tentunya setelah apa? Terselamat dari riya. Ya. Kalau dia khawatir, maka bagi dia membaca dengan pelan itu yang lebih utama. Qalu wa mahma hadarahu syai'un min hadza min hadhi niyyat fal jahru afdal fa in ijtama'at hadhi niyyat tada'afa al ajru. Dan kapan seorang itu bisa mendapatkan dari niat-niat itu, ya, dari niat-niat yang disebutkan tadi, salah satunya umpamanya, ya, sebagiannya, fal jahru afdol, maka jahar itu mengeraskan lebih utama. Dan apabila semua yang ada di atas tadi yang disebutkan, ya, bisa membangkitkan semangat, bisa apa, membangunkan hati yang lalai dan seterusnya, itu semuanya terkumpul dalam niat dia, maka itu akan bertambah lagi pahalanya sampai berlipat-lipat. Nah, qala al-Ghazali rahimahullah, wa li hadza qulna wal qira'atu fil mushafi afdal fa hadza hukmul mas'alati wa ammal athar fa katsirah. Oleh sebab inilah membaca di dalam mushaf itu lebih utama. Dan inilah hukum dalam permasalahan ini. Ini sudah lewat, ya. Jadi membaca Al-Quran, melihat mushaf atau dengan hafalannya, mana yang lebih utama, ya. Mana yang lebih utama, ya. Tentunya barakallahu fikum, itu kembali kepada masing-masing orang, ya. Karena tujuannya apa? Tadabburul Al-Quran. Kalau dia membaca dengan hafalannya itu lebih bisa mentadaburi, maka itu yang lebih utama. Ya. Kalau dia melihat mushaf lebih bisa mentadaburi, maka itu yang lebih utama. Dan orang menghafal Al-Quran mempunyai keutamaan yang besar yang tidak diperoleh oleh orang yang tidak menghafal Al-Quran, sebagaimana telah disebutkan keutamaan-keutamaan bagi para penghafal Al-Quran. Nah, wa ammal atharu fakathirah wa na'ashiru ila atrafin min ba'diha. Adapun asar sangatlah banyak, aku akan mengisyaratkan sebagian dari asar itu, ya. Sabata fis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma adina Allahu li syai'in ma adzina linabiyyin hasanis sauti yataghanna bilqur'an yajharu bih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Telah sabit sahih pada kitab as-sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma adzinallahu li syai'in. Tidaklah Allah, adzina di sini bermakna apa? Istama'a. Ya. Adzina bermakna istama'a. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala. Jadi maknanya apa? Istama'a, ya. Ma adinallahu li syai'in ma adina li nabiyyin hasanis saut. Maknanya mastami'allahu li syai'in kastima'ihi li nabiyyin yataghanna bil Qur'an ay yatluhu wa yajharu bih. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mendengar pada sesuatu sebagaimana Allah mendengarkan seorang nabi yang membaca Al-Quran dengan keras suara. Jadi adzina di sini bimakna istama'a, sebagaimana hal ini juga disebutkan di dalam surah wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Surah apa itu? Ya. Wa adzinat berarti istama'at. Al-insyiqaq, ya. Idza sama'a insyaqat. Nah. Yani idza sama'a insyaqat, ya. Dikatakan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, istama'at li amrihi wa alqat sam'aha. Ya. Barakallahu fikum. Mendengarkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera melaksanakannya. Nah. Kemudian makna yataghanna bil Qur'an ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan ulama yang lainnya, maksudnya adalah yuhsinu sautahu bihi, ya, memperbaiki suaranya ketika membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah mendengarkan sesuatu sebagaimana beliau mendengar, Allah Subhanahu wa taala mendengar seorang nabi yang membaca Al-Qur'an dengan suara yang keras selagi bagus. Ya. Di sini kemudian barakallahu fikum, jangan kita kemudian beranggapan pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu apa? Di barakallahu fikum, di apa namanya? Dituangkan ya kepada bacaan Al-Qur'an, sementara yang lainnya itu tidak demikian, ya. Perhatikan, perhatiannya penuh kepada bacaan Al-Qur'an, sementara yang lain terabaikan, ya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah demikian, ya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah demikian, sehingga barakallahu fikum disebutkan tentang hal ini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, bahwa beliau mentakwilkan, ya, mentakwilkan dengan makna, ya, Allah Subhanahu wa taala segera memberikan balasan, ya. Allah Subhanahu wa taala segera memberikan balasan pada orang yang membaca Al-Qur'an dengan keras, dengan suara yang bagus, ya. Wallahu a'lam bissawab, ya. Dalam perkara ini tentunya kita kembali kepada prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita mentakwilkannya. Maka kita beriman sebagaimana adanya, ya. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada beda antara suara yang keras dan suara yang pelan, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahhara bih wa man huwa mustakhfin bil lail wa saribun bin nahar. Sawa'un minkum, ya, artinya apa? Bagi Allah Subhanahu wa taala sama saja. Allah mengetahui dan mendengar, ya, suara yang keras atau suara yang pelan, ya. Suara yang pelan, suara yang keras, bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada bedanya. Sehingga barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala tidaklah mendengar sesuatu, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mendengar seorang nabi yang membaca Al-Qur'an dengan keras, dengan suara yang bagus. Tidak boleh kita tafsirkan dengan penafsiran manusia, ya, yang mana manusia sangat lemah pendengarannya. Ketika ada dua suara, maka harus mengalah suara yang lain yang diperhatikan, suara yang sedang dia butuh untuk memperhatikannya. Sementara yang lain terabaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala disucikan, disucikan dari sifat yang demikian itu. Nah. Kemudian ya, disebutkan di sini Makna adina istama'a wa huwa isyaratun ila ridha wal qabul. Ya. Makna adina adalah istama'a, yaitu isyarah ila ridha wal qabul. Merupakan isyarah kepada ar-ridha wal qabul. Ya. Jadi barakallahu fikum, ini merupakan apa? Ar-ridha wal qabul, sifat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala meridhoi amalan-amalan saleh, ya. Menerima amalan-amalan saleh, tapi ini terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ditakwilkan kepada sifat yang lainnya atau dimaknakan kepada sifat yang lainnya. Kita harus mengimani apa adanya dan tentunya sesuai dengan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah dijelaskan tadi. Tidak ada tersembunyi bagi Allah suara yang keras ataupun suara yang pelan. Tidak disibukkan oleh satu suara kemudian mengabaikan suara yang lainnya. Nah, wallahu a'lam bishawab, insyaallah itu saja yang ana sampaikan dan kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.